وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين رحمني الله وإياكم pada kajian yang lalu telah kita bahas beberapa syubhat yang menyatakan bahwasanya ada bid'ah yang dibolehkan dan ada bid'ah yang tidak dibolehkan. Adapun bid'ah yang dibolehkan, mereka berdalilkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada, yang tidak termasuk dalam urusan kami, maka dia tertolak. Kemudian di sini disebutkan yang dikatakan ma laisa minhu, yang tidak termasuk minhu, yaitu syariat Islam, itulah yang tertolak. Adapun man 'amila amalan, barang siapa melakukan satu amalan, maksudnya itu amalan yang muhdats, yang termasuk dalam Islam, maka dia dapat diterima. Demikian kata seorang penulis yang bernama Abdullah Al-Ghamari. Dan perkara ini telah kita bantah juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwasanya man 'amila amalan laisa 'alai amruna, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada landasannya dari kami. Mereka katakan, yang kami lakukan bukan berkaitan dengan amalan, tetapi berkaitan dengan akidah. Berarti ini tidak dikatakan bid'ah, dikarenakan hadis mengatakan man 'amila amalan, yaitu berkaitan dengan amalan. Ini juga telah kita bantah syubhat ini, yaitu dengan hadis yang lain, man ahdasa, siapa saja yang berbuat satu amalan yang siapa saja yang membuat satu muhdats, satu bid'ah, perkara yang baru. Jadi sifatnya di sini umum, baik amalan, ucapan maupun akidah. Jadi seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan, ucapan dan akidah, yang berkaitan dengan agama, yang disandarkan kepada agama sementara tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh perkara tersebut dikategorikan kepada bid'ah. Para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, anna tatbiq as-salaf wa fahmahum wa hum al-qawmu la yushqa al-akhdu biqawlih li hadha al-hadith lam yakun ala hadha al-wajhi al-mustankar. bahwasanya praktek yang dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu dan mereka di dalam memahami hadis yang telah lalu, yaitu kaum yang tidak akan pernah rugi orang mengambil pendapat mereka, maksudnya para sahabat. Mereka, yaitu para sahabat yang memahami hadis ini, tidak seperti pemahaman yang aneh sebagaimana dipahami oleh Abdullah Al-Ghamiri tadi. Karena dia memahami kalimat tersebut dengan pemahaman yang sangat aneh. Para sahabat tidak memahami hadis tersebut sebagaimana yang dia pahami. Wa innama kana 'alal jaddatil muwafaqati lil usul lughah. Mereka memahami hadis tersebut 'alal jaddati al muwafaqati lil usul lughah. Dari pemahaman mereka yang dalam dan sesuai dengan prinsip-prinsip bahasa Arab. Wa qawaidul istidlal dan kaidah-kaidah pendalilan. Wa fi riwayatin katsiratin anhum rahimahumullah tarahum yastankiruna amalan masru'atul asl muhaddatsatal kayfiyah wassifah wa yasifunaha bil ibtida'. Banyak sekali riwayat-riwayat yang mencantumkan dari mereka rahimahullah, yaitu para orang-orang salaf. Mereka mengingkari suatu amalan yang pada asalnya itu disyariatkan. Asalnya disyariatkan. Namun, kaifiat dan sifatnya, pelaksanaannya, itu tidak ada. Dalilnya tidak ada landasan dari para salaf terdahulu. Wa yasifunaha bil ibtida'. Dan mereka sebut ini sebagai amalan yang bid'ah. Contohnya saja para ikhwatiddin azzaallahu ayyakum, ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melihat sebuah halaqah yang ada di masjid. Halaqah zikir yang dikomandoi oleh satu orang. Komando ini mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah kamu 100 kali. Maka mereka pun bertasbih 100 kali. Wa hallilu mi'ah, bertahlillah kamu 100 kali. Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Wa kabbiru mi'ah, bertakbirlah kamu 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melihat seperti ini, dia meragu. Ini kira-kira bid'ah apa tidak? Karena yang mereka lakukan adalah zikir. Mengapa timbul keraguan? Karena dia lihat kaifiatnya ini tidak ada, tidak pernah mereka lakukan, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Oleh karena itu dia laporkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang apa yang mereka lakukan. Abdullah bin Mas'ud pun datang dan melihat kaifiat orang ini, ya, jamaah yang sedang berzikir dengan cara dikomandoi oleh satu orang berjamaah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma asra'a halakatikum ya ummata Muhammad. Wah, sungguh cepat sekali kecelakaan kalian, kehancuran kalian ini wahai ummat Muhammad. Wa ashabuhum mutawaffirun. Sementara padahal sahabat-sahabat beliau masih banyak yang hidup. Wa siyabuhum lam tubla. Baju mereka juga belum lapuk. Wa aniyatuhum lam tuksar. Dan bejana mereka juga belum banyak yang pecah. A innakum ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftatihuna abwabad dalalah. Kalian ini berada di atas syariat yang lebih baik daripada syariatnya Muhammad, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Jadi Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud melihat cara seperti ini, dia tidak melihat zikirnya. Kalau zikirnya jelas pada asalnya disyariatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ini merupakan ayat-ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa berzikir. "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, mereka yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika tidur. Ini juga ayat yang menyebutkan zikir. Jadi pada asalnya zikir itu merupakan suatu amalan yang disyariatkan. Namun Abdullah bin Mas'ud melihat memang zikirnya disyariatkan, tapi kaifiatnya tidak pernah dilakukan. Zikirnya disyariatkan, kaifiatnya tidak pernah dilakukan. Tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud memberi pilihan yang tidak mungkin diberi pilihan yang ketiga. Kalian ini sedang berada di atas syariat yang lebih baik daripada syariatnya Muhammad, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Dan Rasulullah SAW telah memperoleh syariat Islam yang sempurna. Seluruh ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah telah dicontohkan. Seluruh amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla telah disyariatkan, telah beliau tetapkan. Lantas kalau dilihat, amalan ini tidak ada pada zaman Rasulullah. Walaupun asalnya ada, zikirnya ada, tapi kaifiatnya tidak ada. Lantas bagaimana? Makanya mereka disuruh pilih dua. Kalian berzikir seperti ini, ya. Kalian berzikir seperti ini. Berzikir lebih baik dibandingkan zikirnya Rasulullah. Nah, begitulah lebih kurang. Apa kalian sedang membuka cara zikir yang tidak ada landasannya? Membuka pintu-pintu kesesatan dalam masalah zikir. Kemudian lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengkaitkan masalah ini dengan sahabat. Ma asra ahlakatikum ya ummat Muhammad. Sungguh cepat kali kebinasaan kalian wahai umat Muhammad. Perhatikan. Wa ashabuhu mutawafirun. Padahal sahabat-sahabatnya masih banyak. Artinya kenapa kalian tidak tanya kepada para sahabat? Toh para sahabat tidak ada seorang pun yang berzikir seperti ini. Mengapa kalian lakukan? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan alumni-alumni madrasah yang langsung digembleng oleh Rasulullah sallallahu, mengambil ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari sana mereka langsung menimba ilmu. Kenapa kalian tidak tanya mereka apa yang kalian lakukan itu? Makanya di kalangan halaqah zikir itu tidak ada seorang pun sahabat. Tidak ada. Tidak ada seorang pun di situ sahabat. Makanya para ikhwah fillah jazakumullahu ayyakum, karena pemahaman sahabat merupakan salah satu standar kebenaran, ya, maka dikaitkanlah oleh Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud mengatakan barang siapa yang mau mengambil sunnah, barang siapa yang hendak mengambil sunnah, faliyastan nabi mangkotmat, maka hendaklah dia mengambil sunnah dari masyarakat, dari rakyat, dari generasi yang sudah meninggal. Fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah, karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah, tidak aman dari syubhat, tidak aman dari berbagai macam pemikiran yang menyimpang. Siapa itu? Yaitu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ikhwah fillah jazakumullahu ayyakum, Abdullah bin Mas'ud hanya memberikan dua alternatif. Kalian pilih yang dua, yang ketiga enggak ada. Karena cara zikir seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat juga tidak pernah. Dan di antara kalian juga tidak ada sahabat. Lantas, berarti kalian, kalau enggak kalian berada di atas syariat zikir, cara berzikir yang lebih baik dibandingkan zikir yang dibawa oleh Rasulullah, atau kalian sedang membuat-buat bid'ah dalam zikir. Pilih saja yang mana. Bahkan mungkin mereka pilih. Oleh karena itu, mereka menjawab persis sebagaimana yang dijawab oleh orang sekarang yang suka dengan bid'ah. Ya Aba Abdurrahman, ma'aradna ilal khair. Wahai Aba Abdurrahman, niat kami kan bagus. Kami tidak menginginkan kecuali yang baik. Niat kami ini suci. Niat kami ikhlas berzikir. Dan maksud kami juga baik. kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin khair lam yusibuha. Berapa banyak orang yang ingin baik tapi enggak mendapatkannya. Jadi bukan berarti kalau sudah niatnya baik, amalannya dianggap baik. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, para sahabat jika melihat suatu amalan, yang tidak ada landasannya, walaupun asalnya ada, kaifiatnya tidak ada, caranya, sifatnya juga tidak ada landasannya, makanya mereka langsung mengklaim ini adalah amalan muhdats ataupun bid'ah. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum. Jadi mereka paham dengan hadis man amila amalan laisa alai amra fa huwa raddun. Mereka paham dengan hadis man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. Mereka paham sekali dengan hadis ini. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh Abdullah Al-Ghamiri. Demikian para ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian terakhir di sini disebutkan wa aqulu lahu khitaman, dan terakhir aku katakan kepada Ghamiri ma ya'rifuhu, atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia ketahui, huwa tamaman, yaitu persis sebagaimana bait yang akan, kesempurnaan satu bait yang akan aku sebutkan, yaitu kullu khairin fi tibai man salaf, semua kebaikan jika mengikuti orang-orang salaf terdahulu. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan setiap kejelekan dikarenakan kebid'ahan yang dilakukan oleh orang-orang khalaf. Orang-orang khalaf ya orang-orang yang belakangan. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau mau mengambil kebaikan, ambillah kebaikan dari generasi salaf terdahulu. Ambillah kebaikan dari generasi salaf terdahulu. Karena kalau kita ambil kebaikan dari generasi khalaf, ya, apalagi mereka yang tidak punya standar dalam mengambil kebenaran, jelas akan muncullah berbagai macam kebid'ahan. Demikian para khatibin rahimanallahu wa iyyakum. Kita masuk pada bab selanjutnya. Wujubu ma'rifatil bid'ah wa tahdhiri minha. Wajib untuk mengetahui bid'ah dan memperingatkan mewaspadai bahaya bid'ah itu sendiri. Sabaqa fi muqaddimatil kitab dzikru tikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam li bid'ah wa tahdhiran minha wa tanfiran anha. Sebagaimana telah kita singgung dalam mukaddimah kitab, Rasulullah SAW menyatakan adanya bid'ah. Bid'ah itu ada. Tahdhiran minha, untuk mengingatkan kaum muslimin akan bahayanya bid'ah. Watanfiran anha, supaya mereka menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah tersebut. Wa anna fi dzalika tikrar taukidan ala ahammiyati wujubi ma'rifatil bid'ah litahdhiri minha. Yang demikian merupakan penetapan untuk menegaskan bagaimana betapa pentingnya, wajibnya dalam mengetahui perkara bid'ah itu, agar orang-orang bisa mewaspadainya. Ya kalau kita tidak tahu apa itu bid'ah, bagaimana kita waspada? Kan begitu. Kita tidak tahu sesuatu yang merugikan kita, bagaimana kita bisa waspada? Setelah kita tahu, oh ini sesuatu yang merugikan, merugikan kesehatan, mengancam keselamatan, barulah kita bisa waspada, hati-hati. Kan begitu. Mereka misalnya, seorang kampung yang gak pernah melihat harimau, misalnya. Dia gak tahu bagaimana harimau ini, dikiranya seperti kucing. Gak tahu bagaimana bahayanya harimau. Di rumah dia hanya ada kucing. Ah ini mungkin induknya kucing, kan begitu. Nenek moyangnya kucing. Akhirnya dia elus-elus. Apa yang terjadi? Diterkam, kan begitu. Mengapa? Karena dia tidak tahu bagaimana bahayanya harimau. Begitu. Tidak tahu. Seperti pengalaman saya, waktu mau, menggiring keledai. Bukan keledai, begol. Begol itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Muncullah begol. Begol itu kalau di bahasa Indonesia kan kuda poni katanya. Dia tidak besarnya di bawah kuda dan di atas keledai. Fungsinya begol ini untuk mengangkat barang-barang dan tidak boleh ditepuk-tepuk pinggulnya gini. Kan biasa kita kalau lembu kambing kan ditepuk-tepuk pinggulnya supaya lari, supaya pergi jalan. Kan begitu. rupanya tidak begitu. Ya saya kira seperti kambing juga, saya tepuk-tepuk, ditendang lutut saya. Tertidur di situ selama 15 menit, saking ngilunya. Ditertawai orang banyak. Mengapa saya buat begitu? Karena tidak tahu bagaimana bahayanya. Bukan begitu caranya, dilempar dari jauh pakai batu kecil, baru dia bisa jalan. Bukan ditepuk-tepuk pinggulnya katanya, maka ditertawai orang. Karena tidak tahu. Nah, demikian para khafidin azallahu wa iyyakum. Kita harus tahu. Kita harus tahu bagaimana bahaya bid'ah. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan terperosok dalam bid'ah itu sendiri. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dalam sebuah syair menyebutkan, arafu syar la li syar, lakin litawakkihi. Aku mengetahui suatu kejelekan, kejahatan, bukan untuk melakukannya, tapi agar aku terjauh dari kejelekan. Wa mislu hadhihi al-ma'rifah li hadari ma'khudun asluha fi sirati ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifah seperti ini lil hadar, agar berhati-hati. Yaitu kewaspadaan seperti ini ma'khudun asluha min sirati ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil disari dari historis ataupun darah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi tarabbau fi dhilal wahyi, yang mereka terdidik terbina di bawah naungan wahyu. Wa ayasu at-tanzil, dan mereka hidup ketika turunnya wahyu. Ka qauli dzalika sahabal jalil, sahabin jalil, sebagaimana ucapan seorang sahabat yang mulia yaitu Hudzaifah ibn Yaman maksudnya. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khair. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang yang baik-baik, perkara-perkara yang baik. Ya artinya ya Rasulullah, akhbirni an amalin adkhulu bihi al-jannah. Ya Rasulullah, beritahu aku satu amalan yang dapat masuk anakku dalam surga. Ini contohnya, ya. Orang-orang banyak bertanya tentang masalah-masalah kebaikan. Wa kuntu as'aluhu an syarr, tetapi aku sendiri bertanya kepada Rasulullah tentang perkara yang buruk. Untuk apa? Makhafatan ayyudrikani wa aqafi, karena aku khawatir jangan-jangan aku yang terkena perbuatan amalan jahat tersebut, ataupun jangan-jangan aku telah jatuh kepada perbuatan yang buruk. Jadi ketika seorang bertanya tentang kejahatan, bukan berarti dia ingin melakukannya, tapi untuk menjauhkan dirinya dari kejahatan tersebut. Demikian para hafidin azallahu wa iyyakum. Dan demikianlah yang ditanyakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang dikit-dikit fadail, fadilah amal, fadilah ini dan fadilah itu, tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang masalah yang haram, tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang masalah bid'ah, yang disinggung hanya berkaitan dengan masalah-masalah bagaimana fadilah ini dan fadilah itu, tidak kita katakan salah bertanya itu. Tetapi ma'rifah dia tentang fadilah tersebut akan sangat minim jika dia tidak mengetahui apa lawannya. Seseorang tidak akan bisa memahami kata terang, makna terang, sebelum dia mengetahui apa itu gelap. Ya. Seorang tidak akan mengetahui, memahami secara sempurna apa yang dikatakan baik, kalau dia tidak memahami yang lawannya yaitu keburukan. Wa minhu akhadha syair qaulatahu al-mashhurah, di antaranya sebagaimana perkataan seorang syair yang masyhur, araftu syarr la li syarri walakin li tawakkih, aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya tetapi untuk menjauhkan diri darinya. Wa man la ya'riful khair minasyarr yaqa' fi, barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari kejahatan, dari keburukan, maka dikhawatirkan dia akan jatuh kepada keburukan. Artinya, mereka yang mengetahui, yang tahunya hanya kebaikan saja, dia tidak tahu kejahatan. Mana yang dikatakan jahat? Maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan jahat. Seorang yang tahunya hanya yang halal saja, dia tidak tahu yang haram. Maka dikhawatirkan dia akan melakukan suatu hal yang diharamkan. dikhawatirkan dia akan memakan suatu makanan yang diharamkan, karena yang taunya hanya yang halal saja. Demikian para ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum. Bal inna ma'rifatal umuri bi aghdadiha aslun qur'aniyun 'azimun. Bahkan untuk mengetahui suatu perkara dan lawannya merupakan asalnya prinsip yang dicari dari Quran. Kama qala azza wa jalla sya'nu, sebagaimana sabda firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, berarti dia telah memegang, berpegang dengan tali yang sangat kuat, urwatil wuthqa. Ini disebutkan faman yakfur bitaghut, sesuatu yang berkaitan dengan kekafiran. Wa yu'min billah, lawannya itu beriman kepada Allah. Seorang tidak akan bisa memahami, tidak akan mampu beriman pada Allah dengan cara yang sempurna kalau dia tidak tahu bagaimana cara kafir terhadap taghut. Ya. Tidak akan sempurna. Seorang tidak akan bisa bersikap loyalitas kepada Islam kalau dia tidak mengetahui bagaimana barok terhadap kekufuran. Makanya syahadat juga begitu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti ada Allah, ada Tuhan, Rabb yang berhak disembah, ada Rabb yang katanya Rabb namun sebenarnya batil, tidak berhak untuk disembah. Kalau dia hanya tahu Allah saja, ya, sementara enggak tahu yang namanya ilah-ilah yang lain, bahwasanya menyembah ilah yang lain adalah syirik, jangan-jangan dikiranya nanti apa namanya berhala-berhala tersebut dikiranya juga Allah. Demikian para ikhwan fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Fa kama annahu la ya'rifu at-tauhid illa bil bu'di amma yudadduhu. Sebagaimana seorang tidak akan bisa memahami tauhid kecuali dia harus memahami lawannya, wa huwa syirk, yaitu kesyirikan. Jadi seorang tidak akan mampu memahami tauhid dengan benar kecuali jika dia memahami kesyirikan juga. Dikiranya juga sudah melakukan ketauhidan, padahal dia telah banyak melakukan kesyirikan. Ya, sebagaimana kita lihat kaum muslimin sekarang, banyak sekali kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mengapa? Karena dia kira amalan tersebut, perbuatan tersebut, keyakinan tersebut tidak syirik. Dia masih menganggap, wah ini adalah masih Islam, masih tauhid. Padahal sebenarnya sudah mengurangi, sudah melanggar tauhid yang dia bawa. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin yang pergi ke kuburan untuk mencari berkah kuburan tersebut. Coba ditanya, ini tauhid apa enggak? Dia akan katakan, inilah tauhid kami. Gak ada masalah bagi mereka. Mengapa? Karena mereka enggak tahu. Padahal tidak akan mungkin maja Allah fi rajulin min qalbaini. Allah tidak akan mungkin menjadikan dalam satu orang itu ada dua hati. Artinya di situ kesyirikan, di situ tauhid. Enggak akan mungkin. Kalau sudah tauhid yang bersarang dalam dadanya, ya, kalau sudah tauhid yang bersarang dalam dadanya, pasti yang kesyirikan akan sirna. Dan sebaliknya, kalau kesyirikan yang bersarang, pasti tauhidnya akan sirna, paling tidak berkurang. Demikian mereka fiddin, azzaallahu wa iyyakum. Enggak akan mungkin kesyirikan dan ketauhidan sama-sama kuat. Enggak akan mungkin imannya kamil, sempurna. Kemudian kesyirikannya juga kamil, itu enggak mungkin, di mana tempatnya lagi? Demikian para ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum. La yatahaqqaqul imanu illa bimujanabati ma yukhalifuhu wa huwa kufur. Tidak akan mungkin seorang mewujudkan keimanan yang sempurna kecuali jika dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bercanggah dengan keimanan, yaitu kekufuran. Kemudian wa kadzalika la yatamahhasu as-sawab illa biwukufi al-khata. Seorang tidak akan paham terhadap sesuatu yang benar kecuali setelah dia paham apa yang salah. Kan begitu. Kalau dia enggak paham apa yang salah, maka dikira apa yang dilakukan itu benar semua. Makanya kita lihat para ikhwah fillah azza wa jalla iyyakum, ketika ada seorang melakukan perbuatan yang bid'ah, Karena apa? Mereka mengapa mereka lakukan? Mengapa itu mereka lakukan? Apakah ketika mereka melakukan, mereka meyakini ini adalah suatu kesesatan? Apakah ketika mereka mengamalkan ini adalah suatu kebid'ahan? Tidak, para ikhwah. Ketika dia mengamalkan, dia meyakini itulah yang benar. Mengapa dia yakin itu yang benar? Karena dia enggak tahu bahwa itu salah. Begitu. Ya. Demikian para ikhwah fillah, rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, seorang tidak akan mungkin mengetahui kebenaran dengan sempurna kecuali dia juga harus mengetahui mana yang salah. Dia akan paham dengan keimanan kalau dia paham apa itu kufur. Dia akan paham dengan tauhid kalau dia paham terhadap, dia juga harus paham terhadap kesyirikan. Wa mithlu dzalika kulli tamaman. Demikian juga dalam masalah seluruhnya, tamaman, secara sempurna seluruhnya. As-sunnatu dalam masalah sunnah, fala yataharraru mafahimuha wa la yattadihu amaratuha illa bima'rifati ma yudadduha. Dia tidak akan paham terhadap sunnah itu. Tidak akan jelas bagi dia apa itu sunnah kalau dia tidak memahami apa lawannya, yaitu masalah bid'ah. Wa ilaihi asyara nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul, itulah yang diisyaratkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang muhdats, yaitu bid'ah. Kalau ada di medan dakwah, antum hanya mendengar dari dia, sunnahnya ini, sunnahnya ini, ini, sunnahnya ini, sunnahnya sholat begini, sunnah pakaian begini, sunnahnya beruduk begini. Tidak pernah terdengar sedikit pun darinya kata-kata bid'ah. Artinya tidak pernah sedikit pun dia pernah menjelaskan apa itu bid'ah. Ketahuilah, dia tidak paham tentang sunnah. Ketahuilah, orang ini tidak paham tentang sunnah. Mengapa? Karena seorang akan paham dengan sunnah secara kamil sempurna kalau dia paham apa itu bid'ah. Makanya kita lihat, kalau ada yang berdakwah seperti ini, kita lihat yang sudah paham dengan bid'ah loh, dia ini juga melakukan bid'ah, tapi dikiranya sunnah. Ah, begitu. Ini yang kita lihat di kalangan kaum muslimin. Dia dengan khusyuk melakukan satu amalan, padahal bid'ah. Mengapa demikian? Karena dia enggak tahu ini permasalahannya. Ya. Ini permasalahannya. Jadi para khafidin azallahu wa iyyakum, dalam berdakwah juga kita harus banyak memaklumi kaum muslimin, karena mereka melakukan hal itu karena mereka tidak tahu ini permasalahannya. Apalagi tingkat ghirah, kemauan kaum muslimin dalam mempelajari syariat Islam ini juga sangat tipis, ya. Sangat tipis sekali. Mereka lebih perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi. Lebih perhatian terhadap perkara-perkara yang sifat materi. Oleh karena itu, masalah-masalah seperti ini, ya, masalah-masalah syariat, biasanya mereka lakukan ya pada waktu-waktu senggang, waktu-waktu yang kira-kira daripada mendingan begitu, mendingan duduk di majelis begitu. Bukan dikarenakan keinginan yang datang dari hatinya ingin mendapatkan ilmu, bukan begitu. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Oleh karena itu para ikhwatiddin, Rasulullah juga menyebutkan dua hal supaya paham orang. Wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik hidayah, petunjuk adalah hidayah Muhammad. Supaya orang tahu bagaimana hidayah yang baik ini, sejelek-jelek urusan adalah perkara yang bid'ah. Jangan dikira nanti yang bid'ah ini dikira hidayah Rasulullah, padahal tidak. Demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang faqih. Ya, ada tiga orang Abdullah yang faqih. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Tiga Abdullah. Sudah? Yang sangat paham tentang sunnah ini. Makanya dilihat, ketika dia lihat ada orang zikir-zikir tapi kaifiatnya tidak sesuai dengan sunnah, langsung dia dapat paham. Ini bukan sunnah. Ini bukan khairul hadi. Ini bukan sebaik-baik hidayah yang diajarkan oleh Rasulullah. Enggak ada seperti ini. Kalau tidak seperti itu, berarti dia yang kedua, yaitu al-bid'ah. Perkara yang diada-adakan, yang disandarkan dalam dinul Islam. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa mithlu aidha qaulu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegang sunnahku, sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Abdu 'ali bin Nawazij, pegang dia dengan gigi gerahammu. Ini pemahaman tentang sunnah, itulah dikatakan sunnah. Dari situlah diambil sunnah dari Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai di situ saja titik. Tidak, ada kelanjutannya supaya mereka lebih paham apa yang dikatakan sunnah itu. Apa itu? Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang dibaharui dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap muhdats itu dikatakan bid'ah. Wa inna kullu bid'atin dhalalah, dan yang setiap bid'ah itu dikatakan sesat. Supaya orang lebih paham tentang makna sunnah itu. Ya, supaya lebih paham. Fa ada amrun sharihun wa qawlu fasih, ini merupakan perkara yang sangat jelas sekali dan ucapan yang sangat fasih sekali. Yulzimu bittiba'i sunnah bijitinabil bid'ah. Orang dalam mengikuti sunnah, dia harus menjauhkan bid'ah. Ini satu hal yang harus. Seorang kalau dia mau mengikuti sunnah, harus meninggalkan bid'ah. Tak mau, tak bisa tidak. Harus. Itu satu keharusan. Kalau tidak, dia belum dikatakan seorang yang sunni. Belum dikatakan orang yang mengikuti dan suka dengan, cinta dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para khabidin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi dari sini dapat kita menilai, memberi penilaian terhadap seseorang, terhadap diri kita, terhadap orang lain, terhadap satu jamaah, terhadap satu apa namanya dakwah, itu bisa kita beri barometer tersendiri. Ini kira-kira orang ini paham nggak tentang sunnah? Ya. Kalau tidak, kalau dia tidak pernah menjelaskan apa itu bid'ah, ketahuilah dia ini nggak paham tentang sunnah. Kalau kita lihat juga dalam masalah dakwah, wal takum minkum ummatin yad'una lil khair ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat yang memerintahkan, menyuruh pada perbuatan ma'ruf dan melarang kemungkaran. Coba perhatikan, ada dua hal. Menyuruh perbuatan ma'ruf yaitu segala sesuatu yang ada di syariatnya, yang dibenarkan oleh syariat, dan melarang kemungkaran. Mereka yang hanya memerintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf, tidak pernah melarang kemungkaran, ketahuilah dia bukan berdakwah. Ya. Dia tidak dikatakan berdakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang-orang yang dilahirkan dari umat manusia. Ukhrijat linnas, sebaik-baik manusia. Apa itu sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Kamu memerintahkan perbuatan ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali seperti itu, yaitu memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Ini dia. Makanya kita lihat rukun dakwah itu ada dua. Memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Kalau ada orang yang melarang perbuatan mungkar saja, tidak pernah dia menyuruh perbuatan ma'ruf, ini bukan dakwah. Atau sebaliknya. Ya, atau sebaliknya. Jadi kalau ada, kita lihat ada sekelompok orang, kalau masalah judi diberantas. Kan begitu. Apa saja pokoknya diberantas dengan kekerasan. Artinya melarang perbuatan mungkar. Tapi tidak pernah kita dengar dari dia menyuruh untuk berbuat ma'ruf. Nah, ketahuilah ini terjadi ketimpangan dalam dakwahnya. Karena dua hal ini tidak mungkin bisa dilepaskan. Dua hal ini tidak mungkin untuk dilepaskan. Demikian juga, ya, kembali kita dalam masalah ini. Mereka yang senantiasa, ayo kita laksanakan sunnah Rasulullah. Laksanakan sunnah Rasulullah. Sunnah pagi sore, setiap hari bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Tapi sedikit pun tidak pernah menyinggung masalah bid'ah. Ketahuilah dia tidak paham tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, memang begitu. Seorang tidak akan tahu yang namanya laki-laki kalau dia tidak tahu apa itu perempuan. Kan begitu. Dari mana orang tahu kaya kalau tidak ada orang miskin? Kita mengetahui nilai kesehatan, betapa berharganya kesehatan setelah kita sakit. Kalau tidak ada yang namanya sakit, orang tidak tahu apa itu sehat. Gak tahu bagaimana nilai kesehatan. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada lawannya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Orang gak akan tahu adanya yang tampan kalau dia tidak pernah melihat yang jelek. Jadi jangan bangga orang yang tampan-tampannya gagah-gagah. Ah, kalau saya ini gagah. Kamu kan karena gagah karena ada yang jelek. Coba gak ada yang jelek, kamu tidak dikatakan tampan. Kan begitu. Syukur ada yang jelek. Maka syukuri dia, jangan berlagak kamu di depannya. Kan begitu. Iya. Kalau saya sih orangnya putih. Kamu dikatakan putih. Ada istimewa karena ada yang hitam. Seandainya orang semua putih. Gak ada yang hitam. Maka gak ada istimewanya orang putih. Kan begitu. Demikian para khafidin azallahu ayyakum. Jadi, dengan lawannya, maka kita tahulah bagaimana nilai sesuatu tersebut. Kita tahu indahnya hidung mancung setelah melihat ada hidung yang pesek. Kan begitu? Kita tahunya indahnya gigi yang teratur setelah mengetahui gak bagusnya gigi yang agak keriting. Kan begitu? Ya. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan adanya lawan-lawan tadi. Oleh karena itu para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, demikian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Karena kita tahu apa? Karena tahu ada yang kafir. Makanya tidak ada dikatakan, tidak bisa dikatakan loh, itu kan yang kafir itu kan Allah yang kehendaki. Memang Allah yang kehendaki, tapi untuk kemaslahatan adanya mukmin. Adanya ada yang namanya mukmin. Kalau enggak ada yang kafir, bagaimana kita tahu mukmin? Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau syi'na la'atayna kullu nafsin hudaha." Seandainya kami mau, akan kami beri seluruh orang ini hidayahnya sampai tidak ada lagi yang mukmin. Kalau Allah mau. "Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz." Yang demikian itu enggak susah bagi Allah. "Inna dzalika 'ala Allah yasir." Demikian itu mudah sekali bagi Allah. Penting sekali rupanya. Apa namanya membuat orang mukmin semua? Enggak penting juga bagi Allah, tapi untuk hikmah alam ini. Hikmah bagi orang yang mukmin, ya, maka adanya orang kafir begitu. Demikian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, kalau enggak ada orang kafir, ya, kalau enggak ada orang kafir, ya enggak ada banyak syariat yang tidak dilakukan. Jihad enggak perlu. Begitu. Setan misalnya, kalau enggak ada setan, kita enggak perlu ibadah lagi. Ya. Tidak ada perlu lagi kebaikan. Kenapa? Setan sumber kejahatan. Gak perlu dakwah. Ngapain dakwah? Semuanya bagus. Semuanya bagus. Gak ada menggoda untuk maling. Sendal pun gak dimaling. Kan begitu. Kenapa? Gak ada setannya. Maka amanlah. Kan begitu. Aman. Alam ini aman. Tapi bagaimana? Tapi alam ini akan monoton dia. Seperti robot. Tidak ada perjuangan. Kalau tidak ada perjuangan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Kan begitu. Neraka dan surga itu dikarenakan hasil perjuangan. Kan begitu. Ya. Taunya kita bagaimana nilai. Tingginya nilai surga. Di dalamnya ada istana-istana. Di dalamnya ada fiha anharum. Min labanil musaffa. Kan begitu. Dalamnya ada sungai-sungai dari min asalim musaffa. Dari dari madu-madu yang asli. Walaupun tidak pakai garansi, kalau terbukti palsu dua kali lipat nggak ada, terbukti asli, kan begitu? Mila banel lamnya tak kayar kamu dari susu-susu yang tidak akan pernah basi, mimain asin juga dari air yang sangat tawar, kan begitu, sangat sangat melegakan. Kemudian dilihat neraka bagaimana? Fi samumi wahamim wadillim yahmum. Mereka berada di bawah naungan awan yang sangat panas, wadzillim miyahmum, naungan yang sangat panas. Kemudian samum, di situ juga semua bisa-bisa. Sementara di sini muttaqiina 'alal araik, mereka bertelekan, yatasaaluna bainahum, mereka juga saling bertanya, bagaimana kamu, bagaimana pengalamanmu? Kan begitu. Bagaimana kok sampai di sini? Alhamdulillah kita sampai di sini. Coba kalau kita yang dulu bagaimana, yang dulu pernah bentak-bentak kita, di mana dia sekarang? Begitu. Penduduk surga nanti saling bertanya. Ya. Sampai ada yang mengatakan, di dalam Al-Quran disebutkan, "Tallahi in kita la turdin." Demi Allah, hampir saja kamu dulu menyesatkan ke gue. Kamu hampir saja menyesatkanku. Kalau tidak karena rahmat Allah, tentu akan aku juga ikut bersamamu dalam neraka. Saling tukar-menukar pikiran. Oh, begini, begini. Indah. Surga itu indah. Ketika kita lihat bagaimana surga, bagaimana neraka, betapa hebatnya adab neraka. Kita tahulah nilai daripada surga itu sendiri. Demikian para ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian, walan takmul al-hikmatu wal-qudratu illa bil-khalqi syai' wa biddih. Tidak akan mungkin hikmah, suatu hikmah sempurna, suatu nilai dipahami, kecuali dengan menciptakan sesuatu dan lawannya. Dengan demikian, akan diraih hikmah yang sempurna. Wal yu'raf kulli minha bisahibihi, agar masing-masingnya bisa dikenal, yang baik bisa dikenal dan yang buruk bisa dikenal. Kita akan memahami yang baik jika kita juga memahami yang buruk. Kita memahami yang buruk jika kita memahami yang baik. An-nuru yu'rafu bidh-dhulm, bidh-dhulmah, cahaya, terang diketahui dengan baik jika kita tahu kegelapan. Coba seandainya di dunia ini hanya ada siang, 24 jam siang saja. Saya juga yakin tidak akan ada yang namanya 24 jam. Ya, tidak akan ada lagi yang namanya 24 jam. Tidak akan ada lagi namanya salat 5 waktu sehari semalam, enggak ada lagi yang malamnya. Satu Ahad juga enggak ada lagi. Ya, terang aja. Kan begitu, enggak ada malamnya. Maka kita tidak tahu yang namanya malam itu bagaimana, yang mana gelap itu bagaimana. Kan begitu. Enggak perlu lampu. Kan begitu. Kenapa? Enggak perlu penerangan. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Wal ilmu yu'rafu bil jahl. Yang dikatakan seorang yang berilmu, ilmu itu bisa diketahui dengan lebih diketahui jika kita ketahui yang namanya kejahilan. Nah, begitu. Ya. Makanya enggak bisa orang yang jahil berlagak alim, enggak bisa. Jika dia berlagak seperti itu di depan orang yang tahu. Kalau orang yang jahil berlagak alim di depan orang yang jahil mungkin. Oh, dia ini orang alim. Kenapa? Yang di depannya juga orang-orang jahil. Makanya dianggaplah dia orang alim karena dia sendiri ya tidak bisa mengetahui membedakan mana yang alim mana yang jahil. Tapi coba dia berhadapan dengan orang yang mengetahui apa itu alim, apa itu dikatakan alim, apa yang dikatakan jahil. Berlagak alimlah di situ. Akan diketahui dari omongannya. Hah, ini jahil. Kan begitu. Tahu aku jahil kamu. Begitu. Kenapa? Karena dia punya standar. Makanya orang-orang yang bodoh bisa dianggap pintar di kalangan orang bodoh. Ini, saya ini alim. Loh gimana? Di kelas orang-orang bodoh. Ya iya. Orang dia juara satu. Di mana? Di sekolah luar biasa. Ya wajar. Orang lawannya orang-orang gila. Kan begitu, wajar saja, kan begitu. Jadi katakan alim, dikarenakan apa? Dikarenakan bersama dia semua orang-orang bodoh. Ya wajar-wajar saja, karena yang berhadapan dengan dia bersama orang-orang yang gak bisa membedakan mana yang alim, mana yang jahil. Oleh karena itu Allah, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min ibadih. Allah tidak mengambil ilmu, mengangkat ilmu langsung dari para hambanya. Walakin yantazul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta ilam yabqu, apabila sudah ada lagi orang alim, ittakhadun nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan mengambil orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka. Fa'abtu bighairi ilmin fadallu wa adall. Akhirnya dia pun orang jahil ini karena dianggap sudah jadi alim, ya, maka dia pun berfatwa, akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Ketika dia berfatwa, karena dilihat dia apa? Karena dilihat dia seorang yang alim. Namanya sudah tidak ada lagi orang ulama. Tidak ada lagi para ulama. Maka orang-orang mengangkat yang jahil ini menjadi pemimpin. Mengapa diangkat menjadi pemimpin? Karena dianggap dialah yang alim. Karena dia merasa sudah alim, maka dia pun berfatwa. Karena fatwanya tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Jadi bukan makna hadis ini, saya orang jahil, saya mau berfatwa. Bukan begitu maksudnya. Ya, enggak. Dia merasa sudah menjadi seorang yang alim karena dianggap sebagai pemimpin. Demikian marifatuddin azallahu iyyakum. Makanya hancur satu jamaah kalau seandainya yang diangkat pemimpin ada orang-orang jahil, ya. orang-orang yang jahil. Makanya lihat saja gimana pemimpin mereka ini. Kalau orang jahilnya akan miriplah semua itu. Kalau pemimpinnya ini gayanya gaya preman, apalagi bawahannya kan begitu. Demikian para ikhwah fiddin, azallahu wa iyyakum. Jadi ilmu bisa kita pahami dengan tepat jika kita memahami kejahilan. Wal khair yu'raf bisyar, dan kebaikan akan dipahami jika kita tahu apa itu yang namanya kejahatan, kejelekan. Wanafu yu'rafu bidzar, sesuatu yang bermanfaat akan kita pahami setelah kita tahu apa itu mudarat. Kemudian wal hulu yu'rafu bil mur, rasa manis akan kita pahami setelah kita tahu apa itu pahit. Kan begitu? Mudah sebenarnya memahami, ya. Gimana kita memahami yang namanya manis kalau kita enggak pernah mengetahui apa itu pahit? Wa mithlu dhalika kulli as-sunnah tu'rafu bil bid'ah. Demikian juga misalnya. Ya, dari seluruh misal-misal tadi, demikian juga dan sunnah akan diketahui dengan bid'ah. Kita akan paham tentang sunnah jika kita memahami apa itu bid'ah. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi berkata, insyaallah akan kita sambung pada kajian yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa syarum muslimin innahu wal ghafur. Ya, ada yang bertanya silakan.